Islam Ibrahim termasuk kafir, kita katakan ya ucapan mereka kufur. Ya, seperti mereka menyamakan antara Islam dengan agama-agama yang lain. Ini adalah bentuk kekufuran atau kufur akbar, kufur besar. Ini termasuk sekali lagi yang menjadikan mereka murtad dari Islam. Akan tapi orang perorangannya masih butuh untuk apa? Didegakkan hujah. Seperti yang kita sampaikan tadi, bisa jadi orangnya apa? Hilang.